Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa di manapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di 10 akhir bulan Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan keluar dari bulan Ramadan. Yang artinya kita akan meninggalkan bulan mulia, kita akan meninggalkan bulan dilipat gandakan pahala. Akan tapi ketahuilah bahwa bulan Ramadan kita jadikan pelajaran, madrasah, tempat kita sekolah. Prakteknya adalah nanti di luar Ramadan. Mari di luar Ramadan kita jadikan seperti Ramadan. Di dalam kita menjauhi kemaksiatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara Ramadan dan selain Ramadan ada satu hari yang luar biasa dinanti-nanti oleh umat Islam, yaitu hari raya. Akan tetapi, alangkah banyaknya hamba Allah di hari raya ini, khususnya di malam Lebaran, yang sebelumnya melakukan ibadah, para kekasih Allah berbanyak ibadah, akan tapi semuanya dihabiskan dan dihancurkan dengan satu malam di hari Lebaran. Berfoya-foya, hura-hura, lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan man ahya lailatul aid ahya Allah qalbahu yauma tamutul qulub. Jika ada orang bisa menghidupkan malam hari raya itu dengan ibadah, maka ketahuilah hatinya akan tetap hidup, dijaga oleh Allah di saat orang pada punya hati, di saat orang punya hati pada mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak pernah bisa mendengar tausiah, tidak pernah tersentuh dengan petuah. Akan tapi hati hidup akan senantiasa sejuk dan senang mendengar petuah dan nasihat-nasihat. Jangan keraskan hati kita di malam hari raya dengan berfoya-foya, hura-hura, menonton sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mari kita hidupkan malam itu dengan banyak berzikir kepada Allah, membaca takbir. Membaca takbir yang dianjurkan, baik itu takbir mursal atau takbir muqayyad, setelah salat atau di luar salat, dan di mana-mana, di pasar-pasar, di gang-gang, kita bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan Allah. Ini adalah pendidikan dari ulama-ulama kita, dan itu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Sayyidina Umar ibn Khattab, yang waktu hari raya Idul Adha menemukan Mina bergoncang, bergema dengan suara takbir. Maka dari itu, alhamdulillah para ulama kita telah membuat satu acara yang bagus sekali di malam Lebaran. Biasanya kita takbir keliling, dan itu hakikat sangat sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu yang bid'ah. Takbir keliling akan tapi tentu ada aturannya, menjaga kehormatan, akhlak dan adab. Bagi para wanita tidak dihimbau untuk keluar, biar saja di rumah, enggak usah ikut keliling. Tapi bagi kaum pria untuk bisa mengangkat syiar di jalan-jalan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu adalah termasuk bagian ketakwaan. Agar kita tidak terlena, selagi kita tidak gunakan untuk berzikir menyebut nama Allah, maka akan menggunakan waktu tersebut untuk sesuatu yang Allah murkai. Maka mari kita hidupkan malam hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, dengan beribadah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir. Adapun caranya, bisa saja kita perbanyak di malam itu. Akan tapi paling sedikit minimalnya menghidupkan malam hari raya dengan ibadah adalah lakukan salat Isya berjamaah dan tutup nanti dengan salat Subuh berjamaah. Melakukan sholat isya berjamaah, melakukan sholat subuh berjamaah. Sholat isya berjamaah, jangan tidak, khususnya di malam ini. Tentunya di malam yang lain, iya, hanya di malam ini, begitulah para ulama, jangan sampai paling sedikit, dan ini jumhur ulama mengatakan sunnah untuk menghidupkan malam hari raya dengan takbir, dengan beribadah. Jadi paling tidak di malam hari raya kita melakukan sholat berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, itu minimal. Lebih dari itu adalah kita berbanyak ibadah, dan juga lebih baik tidur daripada bermaksiat. Jika anda tergolong orang yang susah menjauhi kemaksiatan, maka jika anda beribadah di malam hari pun ternyata khawatir kita akan iseng mencari kanal yang tidak pantas, lalu melihat film-film yang merusak dan seterusnya, maka lebih baik tidur saat itu. Mulai dari sholat isya berjamaah, tidur, lelap, menjelang pagi, sholat tahajud, menjelang sholat subuh, lalu sholat subuh berjamaah, Masya Allah. Seperti menghidupkan malam. Semuanya, bahkan ini yang akan menjadikan hati itu lembut, hati tidak keras, hati hidup, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti di saat memasuki bulan Syawal, ya dengan penuh kesiapan yang hatinya sudah ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kuncinya, ayo di malam Lebaran jangan menjadikan ini ada, jangan kita jadikan ini malam kita terlena, malam kita lupa kepada Allah. Seperti yang saat ini Masya Allah dilakukan oleh hamba-hamba yang tidak mendapatkan bimbingan. Malam Lebaran untuk mengadakan acara-acara yang diharapkan oleh Allah. Di alun-alun, di pasar-pasar, di pantai-pantai. Dan tidak sedikit yang mabuk-mabukan dan melakukan zina. Na'udzubillah. Yang semestinya digunakan untuk beribadah. Ada lagi satu lagi kutub yang lain, ekstrim. Yang mengatakan bertakbir keliling adalah bid'ah dan seterusnya. Dari mana itu sumber? Menata takbir, takbir disuarakan, ini sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita angkat syiar. Bahkan perlu kita membuat acara apapun yang sekiranya menjadikan orang semakin dekat kepada Allah. Dan juga ada sebagian para solehin membuat acara kunjung dari masjid ke masjid. Setiap masjid melakukan sholat dan ini kami tiru. Di Cirebon kita membuat acara semacam ini. Setiap malam hari raya kita keliling diziarah dari masjid ke masjid. Setiap masjid kita melakukan sholat 2 atau 4 rakaat. Kalau kita kunjung 4 masjid, 4, kita kunjung 10 masjid, 4 kali 10 sudah 40 rakaat yang kita laksanakan. Dan itu mudah, sambil berzikir takbir masuk masjid, zikir takbir masuk masjid, zikir takbir masuk masjid dan berdoa subhanallah. Inilah orang yang menghidupkan malam hari raya dengan beribadah. Kalau tidak bisa seperti itu, di rumah berzikir memohon kepada Allah, termasuk menghidupkan malam hari raya dengan beribadah. Yang penting apa? Jangan bermaksiat. Salat magh isya berjamaah, pertama penting, salat isya berjamaah, subuh berjamaah, dan di antaranya itu tambah dengan ibadah-ibadah. Semoga kita tergolong orang yang bisa menghidupkan malam hari raya dengan beribadah, sehingga hati kita akan senantiasa hidup di saat orang-orang yang lain pada mati hatinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.